Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى بين تبذير وبخل رتبتن وكلا هذين إن زاد قتل لا تخذ في حق سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل وتغاضوا عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. Berkata Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala baina tabdzirin, antara boros wa bukhlin dan pelit, rutbatun ada satu tingkatan. Ini speaker luar dong. Wa kila hadaini in zada qatal, dan kedua dari perkara tabdzir maupun bukhl, in zada apabila lebih melampaui batasnya maka ia akan menghancurkan, akan membunuh. Baina tabdzirin, antara boros dan pelit, itu ada satu tingkatan, tengah-tengah. Dan inilah kita yang diperintahkan untuk berada pada tingkatan antara tabzir dan juga antara bukhl. Wa kila hadaini in zada qatal, kila kedua dari perkara ini, baik tabzir maupun bukhl, apabila melampaui batas maka ia akan menghancurkan. Baina tabzirin baina adla taraf, ta'alik dengan khabar mahdhuf takdiruhu kainun wa huwa mudhaf tabdirin mudhafun ilaih wa huwa atifah, dan bukhl adalah ma'tuf kepada tabdir, dan rutbatun sebagai mubtada' mu'akhar. Jadi aslinya itu rutbatun baina tabdzirin wa bukhlin. Wakila wawu istinafiyah, karena dia memulai jumlah baru. Kila mubtada, dia di'rab dengan i'rab mulhaq bil musanna. Jadi rafa'nya dengan alif. Wakila marfu'un wa alamat rafi al-alif li'annahu mulhaq bil mutanna. Dan nasab dan juga jernya bil ya wakilai, kalau jer dan nasab. Wakila wa huwa mudhaf, hadaini mudhafun ilaih, mabniyun, karena isim isyarah. Jadi kila mubtada wa huwa mudhaf, hadaini mudhafun ilaih. In zada in syartiyah, zada adalah fi'lu syart, fi'il madhi mabniun alal fath la mahalla min al-i'rab. Dan qatal adalah fi'il madhi mabniun ala sukun lidarurah atau ala al-fatah al-muqaddar. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kembali kepada kila, karena kila walaupun maknanya adalah musanna, tapi lafadznya adalah musanna mulhaq bil musanna, tapi secara hukum dia adalah mufrad, karena diartikan masing-masing dari kedua perkara ini apabila melampaui batas maka dia akan membunuh. Dan khabarnya kila bisa jadi jumlah qatal sebagai khabarnya kila, dan jawabnya in mahdzuf karena sudah dalla alaihi al-madhkur atau jumlah seluruhnya menjadi khabar dari kila. Kalau yang kita jadikan khabarnya kila adalah jumlah qatal wa kila hadaini qatala, maka jumlah in zada fi'il syarat dan juga jawabnya yang mahdzuf la mahala la min al-i'rab karena jumlah i'tirabiyah. Mafhum? Kalau qatala ini kita jadikan khabarnya jadi dari kila, maka jumlah in zada adalah di antara dua garis strip alias jumlah i'tirabiyah wa kila hadaini in zada qatal. Tapi lebih aula jumlah in zada qatal sebagai khabar dari kila. Mahum irabnya baina tabdzirin wa bukhlin rutbatun wa kila hadaini in zada qatal. Al-Imam Ibnu Al-Wardi menunjukkan bahwasannya di sana ada sebuah derajat, ada sebuah tingkatan tengah-tengah, posisi tengah antara boros dan juga bakhil, pelit. Dan itulah yang diperintahkan, rutbah inilah yang kita itu diperintahkan kepadanya. Supaya seseorang itu juga tidak boros, terlalu boros dan juga terlalu pelit. Karena keduanya, baik itu boros maupun pelit, ini akan sama-sama menghancurkan seseorang. Karena itu seseorang hendaknya dia pandai di dalam menggunakan mal, pandai di dalam menggunakan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki. Jangan sampai membelanjakannya tidak pada tempatnya sehingga masuk di dalam israf. Tabdzir adalah perkara yang sia-sia. Boros juga termasuk sia-sia. Dan juga perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Membelanjakan sesuatu di dalam hal-hal yang kurang bermanfaat, ini termasuk tabdzir. Dan ini adalah sebagai lanjutan dari wajtanib suhbatal hamqa wa arbabil khalal. Salah satu termasuk dari rasionalitas seseorang adalah di dalam menggunakan hartanya. Sebagaimana yang kemarin hamqa, orang-orang tolol ini tidak tahu bagaimana dia cara memanajemen dan membelanjakan dan mengolah hartanya. Sebagaimana harta itu akan ditanyai dari mana dia dicari, dia juga akan dimintai pertanggungjawabannya kemana dia dibelanjakan. Sebagaimana di dalam hadis La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Maka setelah Al-Imam Ibnul Wardi memperingatkan dari berkawan dengan orang-orang Hamqa, beliau menyebutkan salah satu contoh humuk, ketololan yang paling sederhana adalah di dalam menggunakan harta. Di mana manusia itu kebanyakan dari mereka terjerumus kalau enggak kepada tabdzir, juga kepada bukhl. Dan anehnya dua sifat ini terkadang terkumpul pada salah satu orang. Jadi dua sifat ini bukan berarti sesuatu yang diddain, juga bukan sesuatu nakidain, karena ada kalanya dia berkumpul pada seseorang. Dia kalau untuk orang lain dia bakhil, tapi untuk dirinya sendiri dia israf, dia tabdzir. Jadi antara dua sifat tabdzir dan bukhl ini bukanlah diddan, bukanlah sesuatu yang berlawanan, juga bukan nakidain. Dua perkara yang bertentangan. Apa bedanya diddani dengan nakidon? Itu dalam ilmu kalam. Diddani dan nakidoni dibedakan di dalam ilmu kalam dan juga sering dipakai oleh Syekhul Islam Taimiyah. Kalau diddani dua perkara yang saling melawan, kalau ada satu maka satunya enggak ada. Dan bisa enggak ada dua-duanya. Seperti hitam dan putih. Ini adalah diddan. Kalau ada hitam maka enggak bisa putih, kalau ada putih enggak bisa hitam. Tapi juga bisa enggak ada dua-duanya, seperti biru. Bisa merah, bisa kuning, bisa warna-warna yang lain. Karena itu namanya diddan. Kalau nakidon tidak bisa berkumpul dan tidak bisa berpisah dua-duanya. Itu nakidon. Sebagaimana hidup dan mati, ada dan enggak ada, itu adalah nakidon. Kalau ada, dia bukan enggak ada. Kalau enggak ada, dia bukan ada. Enggak ada sesuatu itu enggak ada dan ada itu enggak ada. Hidup dan mati, kalau enggak hidup pasti mati, kalau enggak mati pasti hidup. Enggak ada sesuatu itu enggak hidup, enggak mati. Itu nakidon. Kalau diddan, sesuatu yang berlawanan tapi terkadang dua-duanya enggak ada, ini bisa. Seperti hitam dan putih. Itu diddan. Bisa, kalau ada satu, satunya enggak ada. Tapi bisa enggak ada dua-duanya, itu namanya diddan. Kalau satunya ada, satunya pasti enggak ada, dan dua-duanya enggak bisa enggak ada, harus ada salah satunya, itu namanya nakidon. Itu diingat. Karena itu adalah istilah yang sering dipakai oleh Syekhul Islam Taimiyah di dalam bab asma'us sifat. Dalam bab asma'us sifat. Karena itu antara tabdzir dan bukhl ini kadang-kadang keduanya terkumpul pada satu orang. Ada juga yang terkumpul salah satunya. Ada orang itu yang mubazir, sukanya boros dan suka menyia-nyiakan harta. Ada juga orang itu yang bakhil, yang terlalu pelit, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kalau orang itu pelit, bukan hanya untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja pelit. Itu namanya bakhil. Bahkan itu namanya syuh. Paham di sini? Jadi antara tabdzir dan bakhil dan bukhl ini terkadang terkumpul pada diri seseorang. Dia bakhil kepada orang lain, tapi tabdzir untuk dirinya sendiri. Karena itu Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala menyebutkan antara tabdzir dan bukhl itu ada tengah-tengah rutbah. Berarti segala sesuatu itu memiliki tiga titik. Dua titik di ujung dan satu titik di tengah. Itu pasti. Segala sesuatu itu pasti memiliki tiga titik. Dua di ujung dan satunya di tengah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan seperti itu. Setiap akhlak, setiap perilaku manusia pasti ada tiga titik ini. Yang dua di ujung, kalau enggak berlebihan maka kurang. Dan titik yang satunya lagi di tengah, yaitu wasat. Dan inilah yang paling baik. Seperti semangat seseorang, ada dua titik, yang namanya satunya terlalu rajin, satunya terlalu malas. Maka ada tengah, yaitu sedang. Demikian juga segala hal, sebagaimana pernah kita sebutkan dari faedah Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Bahwasanya segala perilaku itu pasti memiliki dua titik di ujung, antara berlebihan dan kurang, antara ifrat dan tafrit, dan pasti ada titik di tengah, yaitu wasat. Dan itulah kita yang diperintahkan untuk wasat di dalam segala hal, dan itulah keadilan. Itulah al-adl. Demikian juga di dalam membelanjakan harta, seseorang hendaknya adil. Hendaknya berbuat adil. Tidak tabdzir. Tidak terlalu melampaui batas. Sehingga dia terjatuh di dalam tabdzir. Dan juga tidak terlalu pelit. Sehingga dia terjatuh di dalam sifat bukhal. Karena itu ada satu rutbah. Wa baina tabdzirin wa bukhlin rutbatun. Dan ini adalah khabar, maknanya adalah insya, berita, tapi kita itu disuruh. Maknanya jangan kamu itu tabdir, jangan pula kamu itu bakhil. Mahu? Jadi ini adalah khabar, maknanya adalah insya. Kita dianjurkan dan diperintahkan supaya tidak tabdir dan juga tidak bakhil. Kemudian jumlah yang kedua atau bait yang belakang wakila hadaini inzada qatal. Ini sebagai alasannya. Ini juga maknanya khabar. Khabar tapi maknanya juga insya, yaitu nahi. Tahzir, peringatan. Jangan sampai kamu terjatuh ke dalam keduanya. Karena keduanya ini apabila melampaui batas, ia akan menghancurkan baik tabdzir, terlalu boros, ini juga akan menghancurkan seseorang. Demikian juga bukhl, ini juga akan menghancurkan seseorang. Kamu kira dengan bukhl, dengan kamu simpan, dengan kamu pandai kamu simpan hartamu, enggak kamu gunakan, kira enggak habis? Pasti habis. Nanti akan kita sebutkan insyaallah faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Harta itu kalau enggak dihabiskan dalam perkara kebaikan juga akan habis dalam perkara yang lain. Umur kalau enggak dipakai mati fi sabilillah juga akan mati tempat yang lain. Harga diri, kehormatan kalau enggak dipakai untuk fi sabilillah juga akan dicela di tempat yang lain. Semuanya, karena itu tidak ada pilihan lain. Mending daripada sama-sama habis, mending dipakai dalam kebaikan. Uang itu enggak dipakai, infak pun akan habis. Mana ada uang enggak habis? Pasti habis. Pasti akan kepakai juga. Berarti bang sama-sama seperti itu, mending digunakan dalam kebaikan. Jangan eman untuk menggunakan uangmu dalam kebaikan. Karena enggak kamu gunakan dalam kebaikan pun akan habis. Wakilah hadaini in zada qatal. Masing-masing dari keduanya, baik tabdzir maupun bukhl, in zada. Dalam catatan kaki nomor 1, finus khotin mim dama, fafishin dama. Dan yang benar adalah ini dama atau kotal, atau zada. Ini sebagai catatan bahwasannya baik tabdzir maupun bukhl kalau terlalu. Kenapa? Karena yang namanya manusia, kalau sedikit saja, pasti semuanya kita ada. Kita semua pasti memiliki sifat bakhil. Kalau sedikit, yang namanya manusia itu pasti memiliki sifat bakhil. Kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia dari sifat syuknya. Yang namanya manusia semua itu punya sifat bakhil. Tapi kan sedikit. Makanya yang tercela itu kalau nemen. Sifat bukhl itu semua manusia punya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhdiratil anfusus syuh, secara sifat bawaan jiwa itu memang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala sifat syuh, yaitu bukhl. Sifat syuh. Kecuali orang yang sudah mengobati dirinya dan mengobati jiwanya sehingga dia bisa menundukkan dirinya dan mengalahkan syaitannya untuk tidak bakhil. Wa illa, tabiatnya manusia itu pasti bakhil, diminta barangnya yang namanya jiwa itu ya awalnya pasti waduh janganlah, pasti ada kata jangan dalam hati itu pasti ada. Setelah itu baru seseorang berhasil apa enggak melawan dirinya dan membungkam sifat bakhilnya tadi. Kamu kok bilang jangan? Udah, kasih aja. Nah, gitu. Maka dia sudah berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Demikian juga tabdzir, demikian juga sifat boros atau infak bighairi haq, kita semua pasti ada. Tapi kan yasir sedikit, kadang sudah beli jajan banyak, masih kadang nanti masih juga jajan. Kalau di selebihnya dari kebutuhan itu nanti bisa masuk kepada tabdzir, tapi kan sedikit. Kadang kita sudah kenyang tapi kadang pengen beli bakso, atau kadang masih pengen beli sate, atau masih pengen beli mie ayam. Ini sebenarnya sudah keluar dari kebutuhan tapi hukumnya tetap boleh. Atau kadang ada nasi yang lebih sedikit. Yang jelas tabdzir sedikit yasir itu masih ada dalam diri kita dalam menginfakkan. Kadang masih ada barang-barang yang gak dipakai, ember-ember yang masih bisa digunakan, kadang sudah kita taruh di luar, sudah gak dipakai, sudah kita rusak. Cat rumah yang kadang masih baik kita cat lagi. Pokoknya yang keluar dari atau lebih dari kebutuhan daruriyat ini pasti ada. Karena manusia itu seperti itu dan itu masih taraf mubah. Karena kebutuhan manusia itu ada tingkatan, tiga tingkatan. Daruriyat, kemudian hajiyat, baru tahsiniyat. Yang pertama adalah kebutuhan daruri, kebutuhan darurat primer. Ini pasti harus dipenuhi. Kemudian hajiyat, kebutuhan yang sifatnya itu ya masih butuh. Walaupun gak seberapa darurat tapi masih tak butuh. Kemudian tahsiniyat, yaitu untuk memperbagus. Ini pun masih tahap boleh. Tahsiniyat masih tahap boleh, masih mubah. Selama tidak melampaui batas. Banyak sekali nyamuk. Itu ya ikhwan. Jadi baina tabdzirin wa bukhlin rukbatun wa kila hadzaini in zada, kalau melampaui batasnya terlalu bakhil dan terlalu tabdzir, ini akan membunuh, ini akan menghancurkan, akan membinasakan. Demikian juga dalam catatan kaki indama, kalau terus menerus seperti itu, sama in zada melampaui batas dan juga indama terus menerus itu juga sama melampaui batas juga, karena yang namanya zada itu ya karena disebabkan dama. Disebabkan terus-menerus seperti itu. Maka ini akan membunuh. Dan ini yang insya Allah akan kita syarah. Dari penjelasan. Akan kita baca dari syarahnya Syekh Yahya Hafidzahullah Ta'ala. Adapun bait setelahnya yang kedua. Itu nanti. La takhud fi haqqi sadatin madaw. Innahum laisu bi ahlin li zalal. Wa taghadu an umurin innahu. Lam yakuz bilhamdi illa man ghafal. Itu nanti insya Allah. Yang jelas masalah bait saat yang pertama ini paham maksudnya? Apa maksudnya Abdullah bait yang pertama ini? Disuruh apa? Disuruh tengah, sedang, wasat. Enggak boros dan juga enggak pelit. Enggak boros dan juga enggak pelit. Tidak tabdzir, tidak israf, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak tafrid, tidak kurang. Qala Syekh Yahya Hafidzahullah Ta'ala hadhihi salah satu abyatin. Ini adalah tiga bait syair. An-nasihatul ula, bait yang pertama, nasihat yang pertama, an yakunal insanu mu'tadilan fi nafaqatihi, hendaknya seseorang itu menjadi tengah, i'tadala, menjadi mu'tadil, menjadi sedang di dalam membelanjakan hartanya. Dan ini butuh ilmu. Ini butuh ilmu. Gak bisa seseorang itu menjadi mu'tadil. Seseorang tidak bisa menjadi adil. Seseorang tidak bisa menjadi bijak di dalam membelanjakan harta kalau dia gak punya ilmunya. Karena itu, ikhwan, ilmu ini gak pernah terlepas kebutuhannya dalam segala hal. Dalam segala gerak-gerik kita, dalam segala maju mundur, bergerak ke samping, ke kanan maupun ke kiri, semuanya terpejam, terjaga. Semuanya kita butuh hidayah, butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Taimiyah. Tak terkecuali dalam menggunakan harta. Makanya wajibnya seorang itu belajar. Karena kalau enggak tahu, dia enggak punya ilmu, dia pasti akan salah di dalam menggunakan hartanya. Membelanjakan sesuatu dikiranya itu baik, ternyata enggak baik. Niatnya infak ke masjid, tapi ternyata di masjid digunakan untuk muhdatsat, digunakan untuk syirkiyat, digunakan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya. Ini juga salah infak. Jangan dikira infak semua masjid bagus. Enggak benar. Ada infak kepada pondok. Enggak semua pondok itu dipakai untuk kebenaran. Betapa banyak pondok-pondok yang disuarakan dan dipakai untuk mengajarkan kebatilan, untuk mengajarkan syirkiyat, untuk mengajarkan muhdatsat. Karena itu jangan kemudian sepele, sudah saya infakkan harta saya. Dilihat dulu, infak itu juga kalau enggak tepat ini bahaya. Bisa jadi dia malah saldo keburukan bagi kamu. Setelah kamu mati, kamu masih dapat kiriman dosa. Gara-gara hartamu kamu belanjakan untuk kebatilan, dan kebatilan itu bersifat jariah. Dibuat membangun pondok, tapi pondok itu mengajarkan muhdatsat. Sampai mati kamu dapat kiriman dosanya. Kalau enggak Allah Subhanahu wa taala maafkan atas kebodohanmu. Kalau enggak Allah kasih saya, Allah sayangi kamu dan Allah maafkan atas kebodohannya seseorang tersebut. Ma'dzur bijahli. Karena niatnya bagus. Niatnya untuk infak fi sabilillah, tapi ternyata yang menggunakan, yang diinfaki, yang dipasrai ternyata melandit. Karena itu jangan salah, menginfakkan harta itu butuh ilmu, membelanjakan harta itu butuh ilmu. Makanya seseorang itu harus belajar, supaya dalam menggunakan hartanya juga harus tepat, dipikir betul, ini sudah benar apa enggak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malu sholih, lirajuli sholih, sebaik-baik harta ketika di tangan orang yang sholih. Harta yang baik di tangan orang yang baik. Ini sudah pernah kita jelaskan dahulu betapa dahsyatnya kedudukan harta kalau di tangan yang tepat. Harta yang baik berada di tangan yang baik, betapa dahsyatnya dia di dalam membangun kebaikan. Sebaliknya harta yang buruk di tangan yang buruk, betapa dahsyatnya dia di dalam membangun keburukan di alam semesta ini. Semuanya bermula dari harta yang diinfakkan dan dibelanjakan fil batil atau fil haq. Maka ini adalah dorongan bagi kita untuk terus mendalami ilmu agama, supaya kita dalam menggunakan harta kita juga bijak. Minimal dipikirkan, disiapkan jawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyakunal insanu mu'tadilan fi nafaqatihi. Qala Allah taala, ada dalil yang banyak sekali dalam Al-Qur'an yang menyebutkan perintah untuk menggunakan harta dengan baik. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fatakauda maluman mahsura. Dan janganlah engkau menjadikan tanganmu maghlulatan, dari kata-kata ghul, bukan ghil. Kalau ghil kedengkian dalam dada, kalau ghul adalah belenggu. Jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu, sebagaimana ucapannya Yahud kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menuduh tangannya Allah terbelenggu alias kikir. Subhanallah. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Jadi seakan-akan orang-orang yang bakhil itu tangannya terbelenggu ke lehernya gini. Mau infak enggak bisa. Mau ngasih, aduh, iman. Kasih, wah, iman. Iman terus. Enggak bisa tangannya gini terbelenggu. Jadi mau ada orang minta kan? Dari sakunya udah ambil uang gini. Mau dikasihkan? Enggak kuat. Iman. Iman uangnya kok dikasihkan orang. Iman, iman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut hal itu seperti tangan yang terbelenggu ke leher. Enggak bisa bergerak. Setiap mau ngasih enggak bisa. Mau ngasih enggak bisa karena tangannya terbelenggu dengan belenggu bakhil. Dengan belenggu bukhl, kepikiran, sifat pelit. Jadi pelit itu adalah bagaikan rantai yang membelenggu kedua tangan ke leher. Jadi wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Ini adalah tahzir terhadap sifat bakhil. Dan jelek sekali ini, ikhwan. Seorang bakhil disebut oleh Allah tangannya itu terbelenggu. Padahal tangannya bapo, gak nopo-opo, ringan. Tapi ketika untuk infak, lumpuh. Sebagaimana kata Imam Ibnu Al-Wardi kemarin. Ayyu yadin lam tafid mimma tuhad. Faramahallahu anhu bisyalal. Kata Imam Ibnu Al-Wardi. Tangan mana saja yang lumpuh, gak mau memberi. Tak mampu memberi dari apa yang Allah beri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberinya penyakit lumpuh. Jadi, tangan yang terbelenggu sama dengan tangan yang lumpuh, enggak kuat. Walata pesuda kulal bas, dan juga jangan buka selebar-lebarnya. Kulal bas, kula di sini adalah kul kamaliyah. Jangan kamu buka sebuka-bukanya, selebar-lebarnya. Terlalu ngelos, bocor, ngelos hartanya. Enggak bisa sampai enggak bisa di rim. Ini namanya walata besudha kullal bas. Kalau ulama para Mu'tazilah mereka mengatakan seperti ini adalah majaz. Padahal ini bukan majaz, ini adalah uslub Arabi. Maksudnya tangan terbelenggu itu maknanya adalah hakiki adalah sebutan bagi orang yang bakhil. Demikian juga membuka tangan sebuka selebar-lebarnya ini juga kinayah bagi orang yang boros. Kenapa kedua perkara itu dilarang? Maka bait syair ini persis dalam ayat ini. Ayat ini juga bilang boros, terlalu bakhil juga enggak bagus. Boros juga enggak bagus. Fataqauda maluman mahsura. Fa sababiyya, niscaya kalau kamu menjadikan tanganmu terbelenggu atau terlalu terbuka lebar, maka engkau akan fataqauda duduk maluman dalam keadaan tercela. Dan juga mahsura dalam keadaan enggak kuat, lumpuh. Perhatikan ayat ini sangat bagus. Dari sisi balaghah. Lihat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan ini termasuk al-lafu wan-nashru. Apa itu al-lafu wan-nashru? Yaitu ketika dijadikan sebagai malum, tercela, ini adalah akibat dari bakhil. Dan mahsura ini adalah akibat dari boros. Maka namanya lafwan nasr. Ini dalam ilmu bayan namanya lafwan nasru. Yaitu ketika kamu bilang seperti ini. Menyebutkan sesuatu. Kemudian nanti menyebutkannya lagi. Sesuai dengan apa yang disebutkan di depannya. Saya punya 3 barang. Saya punya 3 motor. Satunya warna putih. Satunya warna merah, satunya warna hitam. Ini namanya laf. Dilipat dulu. Setelah itu dinasyr, dijelaskan. Yang putih harganya 3 juta. Yang merah harganya 4 juta. Yang hitam harganya 5 juta. Itu namanya lafu wan nasyru. Paham? Itu namanya al-lafu wan nasyru. Menyebutkan perkara di depan secara global. Kemudian nanti di belakang dijelaskan. Secara apa yang disebutkan di depan tadi. Kalau menyebutkannya secara urut, namanya al-lafu wan-nashru al-murattab. Kalau nyebutkannya secara tidak urut dari apa yang disebutkan di depan, namanya al-lafu wan-nashru al-ghairu murattab. Saya punya motor tadi kan, putih, merah, hitam. Nanti tak ulang lagi penyebutan tiga barang ini. Kalau secara urut, saya ngulangnya sebagaimana saya nyebut di depan, itu namanya lafu wan-nashr terurut, murattab. Kalau saya mengulangnya lagi nanti itu enggak urut, maka itu namanya lafu wan-nashr ghairu murattab. Saya punya motor warna putih, warna merah, warna hitam. Yang hitam harganya 5 juta. Yang merah, kan enggak urut berarti. Tadi kan tak sebutkan putih dulu kan? Itu namanya laf wan nashr. Paham? Seperti di sini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Fatakauda maluman mahsura." Allah menyebutkan melarang dari dua hal. Jangan terlalu bakhil, jangan terlalu boros. Maka kamu akan tercela. Ini adalah dampak dari bakhil. Dan kamu akan lumpuh, kamu akan kewalahan, kekalahan, mahsur. Dikatakan mahsuro adalah dari binatang tunggangan yang sudah enggak kuat ngadek, enggak kuat berdiri lagi, wis lempoh, wis loyo. Kalau boros juga seperti itu. Pendapatannya cuma 100 ribu, belanjanya sehari 200 ribu. Ya peyok sih terus enggak bisa menek. Paham? Makanya dikatakan mahsur. Pendapatannya itu lebih sedikit daripada pengeluarannya. Akhirnya enggak kuat lama. Gajinya cuma 3 juta sebulan. Gaya hidupnya mewah. Ya sih sama neyo. Peok, dempok. Enggak kuat berdiri. Enggak bisa sualan. Kalau kata orang Jawa. Enggak kuat sualan. Enggak bisa pakai celana. Itu makna mahsur. Diambil dari kata-kata binatang yang sudah enggak kuat jalan. Itu namanya binatang yang mahsuro. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melaf pertama yaitu masalah bakhil dan juga masalah boros, kemudian Allah menasyirnya secara urut. Kalau kamu boros, akibatnya kamu akan mae. Kalau kamu bakhil, akibatnya kamu akan malum, tercela. Orang bakhil itu kolelei, tercela. Jangankan kepada orang lain, kepada istri atau kepada suami. Seorang laki-laki kalau pelit kepada istrinya, jelek sekali. Demikian juga seorang istri, kalau pelit juga jelek sekali. Tapi kan yang utama suami, karena harta kan milik suami. Maka, fatakauda malumam, tercela, ini adalah akibat dari yadaka maglula. Dan mahsura, ini adalah akibat dari tabsuda kullal basat. Maka namanya lafwan nasr apa ini? Murad? Murattab. Ini loh namanya memahami tafsir. Al-Quran itu kalau digali dari sisi sastranya, dari sisi segalanya adalah mukjizat betul. Karena itu Al-Quran adalah mukjizat berupa kata-kata. Kata-kata bisa menjadi mukjizat karena ia benar-benar mengandung kebenaran yang hakiki. Paham? Ini dikatakan al-lafu wan-nashru al-murattabu kata Imam Ibnu Katsir. Dan juga sebagian mufassirin yang lain menyebutkan dalam ayat ini terdapat al-lafu wan-nashru. Dan ini faedah yang bagus. Antum bisa terapkan pada ayat-ayat yang lain. Nanti ayat-ayat yang lain juga seperti itu. Juga ada laf dan juga ada nashr. Ada pertama itu dilipat dulu, dibuka secara sedikit. Nanti di belakang dijabarkan. Dijabarkan. Itu namanya lafu wan-nashru. Al-lafu artinya melipat. Masih dibukakan secara sedikit, di belakang dibuka lebar. Itu namanya al-lafu wan-nashru. Baik al-murattab maupun ghairu murattab, keduanya adalah uslub yang dipakai dalam Al-Quran. Paham? Paham, Ustaz? Apa itu laf dan apa itu nashr? Paham ya? Penting itu. Nanti dalam ilmu tafsir dipakai. Dan perhatikan ya ikhwan. Ini kalau kita jadikan bahwasanya malum adalah akibat dari pelit dan mahsur adalah akibat dari boros. Bisa juga kita jadikan dua-duanya. Malum ini juga akibat dari boros juga bisa karena orang boros juga tercela, padha wae. Wong duit ae gak duwe, kakean pola. Nah, mesti biasanya gitu. Uang aja enggak punya, belanjanya macam-macam. Sama boros, terlalu bergaya, terlalu gengsi, terlalu adu gengsi, ini juga akan dicela orang. Sama saja. Sebagaimana bakhil itu juga akan dicela, boros itu juga akan dicela sama orang. Kalau borosnya enggak tepat. Oh, duit we gak duwe, tukune kok sing mahal-mahal. Belinya kok yang mahal-mahal. Sama. Demikian juga mahsura, demikian juga menghancurkan atau menjadikan seseorang itu apa? Dempok. Itu juga sama, bisa dijadikan sebagai akibat dari bakhil dan juga dari boros. Yang menjadikan seseorang itu miskin, yang menjadikan seseorang itu kehabisan harta, itu bukan hanya boros. Pelit juga termasuk sebab sempitnya rezeki. Sudah pernah kita lewati apa dalilnya? Sudah lewati juga dalam lamiah ini. Faedah dari Syekh ya. Bahwasannya pelit itu juga termasuk sebab disempitkannya rezeki. Yaitu doanya para malaikat. Setiap pagi hari pasti ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma a'ti apa? Mumsikan talafa. Maka bakhil itu juga sebagai sebab habisnya harta. Jangan kamu kira dengan pelitmu hartamu akan tersisa. Justru Allah Subhanahu wa taala kalau mau mengirimkan musibah sekali saja, apa yang kamu pelit-pelit, apa yang kamu irit-irit, jadi habis. Maka kalau maluman mahsura ini kita jadikan sebagai akibat dari dua perkara maglula dan juga tabsuda, maka enggak ada laf dan enggak ada nasr. Paham? Itu tadi. Kalau maluman mahsura kita jadikan satu paket, maka di sini enggak ada laf, enggak ada nasr. Enggak ada lafuan nasru. Dan kedua-duanya bisa, bisa. Itulah keajaiban Al-Qur'an. Itulah kehebatan kalamullah. Karena mengandung rahasia yang tak terhingga. Baik taq'uda, baik malumam kita jadikan sebagai akibat dari bakhil maupun dari boros juga bisa. Mahsura, dempok atau enggak kuat berdiri. Ini juga bisa akibat dua-duanya, baik boros maupun pelit juga akan menjadikan seseorang enggak bisa berjalan awet. Maka tidak ada pilihan lain selain iktidal, yaitu tengah-tengah di dalam membelanjakan harta, mengatur sebaik mungkin, menggunakan harta sebaik mungkin, jangan sampai digunakan di dalam perkara yang batil. Paham ayat ini? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal bas fatakunta maluman mahsura. Makanya ikhwan, kalau orang itu paham Al-Qur'an, bah yakin ini bukan ucapannya manusia. Ini adalah kalamullah. Enggak mungkin manusia bisa ngomong seperti ini. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dengan sama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, kata Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang baik, hamba Allah yang disayang, hamba Allah yang dicintai oleh Allah adalah mereka itu apabila membelanjakan harta lam yusrifu, tidak boros, tidak melebihi batas. Wa lam yaqturu, dan juga mereka enggak kikir. Wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah. Itulah qawam, itulah adil. Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam memerintahkan untuk adil bahkan dalam masalah harta. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala, fala israfa wa tabdhira wala bukhla wa taqtira. Maka tidak boleh israf, lana fialil jins, tidak ada israf. Tidak boleh israf. Israf itu melampaui batas. Ya bani Adam, khudhu zinatakum minda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Israf dalam pakaian, dalam makanan, dalam kendaraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perkara israf ini dalam segala hal. Wa tabdzir, dan juga enggak boleh menyia-nyiakan. Israf dan tabdzir itu searah. Israf itu melebihi batas, melebihi kebutuhan. Ujung-ujungnya jadi tabdzir. Tabdzir itu hasilnya. Tabdzir itu adalah ujungnya, terbuang sia-sia akhirnya. Beli makanan terlalu banyak, akhirnya enggak kemakan, jadi tabdzir. Jadi israf itu adalah penyebab dari tabdzir. Tabdzir itu adalah akibatnya. Mubadzir ini sia-sia gara-gara israf, gara-gara enggak ditakar, melampaui takarannya. Wala bukhla wa taqtira, dan juga enggak boleh bakhil dan juga enggak boleh kikir. Ini ada beberapa hal ya ikhwan yang perlu kita jadikan catatan dalam masalah israf ini. Pertama, berkata Mujahid, lau anfaqu malahu kullahu fil haq lam yakun mubadzira. Kalau seandainya seseorang itu membelanjakan hartanya fil haq, sebanyak apapun, semuanya pun bukan tabdzir. Enggak tabdzir namanya. Uangmu kamu kasihkan, kamu infakkan, kamu berikan kepada orang, semuanya. Ini bukan tabdzir. Ini bukan tabdzir. Infak seluruh harta bukan tabdzir. Selama pada hak, kamu pakai untuk membuat masjid, kamu pakai untuk membangun pondok, kamu pakai untuk menyekolahkan, kepada kebaikan, kamu pakai untuk memberi makan orang miskin, semuanya kamu habiskan pun itu bukan tabdzir. Itu bukan tabdzir. Maka jangan kemudian, wah saya gak infak banyak-banyak lah. Allah bilang, mereka kalau infak, gak melampaui batas. Kalau dalam masalah infak kepada orang lain, gak ada kata kebanyakan. Tidak ada kata tabdzir. Selama itu pada tempatnya. Maksudnya gini, pada tempatnya itu jangan kemudian, kamu berikan hartamu itu 100 juta kamu belikan, untuk orang satu orang kamu belikan baju yang mahal-mahal. Ini gak boleh seperti itu. Maksudnya kamu berikan semua hartamu kepada orang lain, tapi juga digunakan secukupnya. Atau buat masjid misalnya, semuanya uang 10 miliar dipakai semua untuk bangun masjid, tapi dimegah-megahkan. Ini tabdzir namanya. Paham? Jadi harus bisa menempatkan pas. Hartamu kamu infakkan seluruhnya pun, semuanya, sampai kamu gak punya apa-apa. Sebagaimana Abu Bakar, kalau infak semuanya. Rasulullah juga kalau infak semuanya. Sampai ada dalam sebutkan dalam hadis, Rasulullah itu sampai punya hutang. Ditagih, gak bisa bayar, cuma punya baju tok. Akhirnya bajunya ini dibayarkan kepada orang. Beliau gak punya pakaian, duduk di dalam. Di kamar. Sampai datang waktu sholat, dicari para sahabat. Mana Rasulullah ini kok gak ke masjid? Ternyata di dalam rumahnya, dalam keadaan gak punya baju. Insya Allah akan kita sebutkan dalam hadisnya Ka'ab bin Malik itu. Tapi apa sanadnya dibicarakan. Yang jelas disebutkan seperti itu. Nanti akan kita bacakan sanadnya insya Allah dalam hadis itu. Demikian juga Ka'ab bin Malik juga gak punya baju. Ketika dia dihajar itu gak punya harta, gak punya, cuma punya baju itu toh. Saking senangnya yang memberi, ada yang memberi berita, kamu ditaubati sama Allah, kamu diterima taubatnya. Bajunya langsung di, aku tak nyileh baju lain. Akhirnya berangkat ke Rasulullah. Itu ya, jadi boleh. Menginfakkan harta seluruhnya pun boleh. Sebagaimana Abu Bakar juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi harus tepat. Diberikan semuanya, tapi juga harus tepat. Jangan kemudian dipakai bangun masjid. Semuanya. Tapi akhirnya banyak yang tersia-siakan. Dibikin untuk bikin tulisan-tulisan. Dikasih hiasan-hiasan. Dibelikan lampu yang mewah-mewah, yang mahal-mahal. Ini juga termasuk israf. Jadi boleh menginfakkan harta seluruhnya, tapi harus tepat. Jadi jangan kemudian bilang infak saya sedikit-sedikit sajalah, sedang-sedang saja, enggak boleh infak banyak-banyak. Enggak, salah. Enggak ada yang melarang kamu infak sebanyak-banyaknya, enggak ada yang melarang. Bahkan dianjurkan. Tapi harus digunakan yang tepat. Tadi sebagaimana kata Mujahid, lau anfaqo malau kullahu fil haq lam yakun mubadzira. Walau anfaqo muddan fi ghairi haqqi kana tabdhiro. Sebaliknya, hanya membelanjakan satu mud saja, tapi kalau tidak pada tempatnya, itu sudah namanya tabdhir. Karena itu definisi tabdhir adalah membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Itulah tabdhir. Qala Qatadah al-israfu al-infaqu fil maksiyah. Terlebih infak dalam maksiat. Itu juga tabdhir. Maka betapa banyak infaknya kaum muslimin yang mubazir. Dipakai untuk maksiat. Dipakai untuk fasilitas. Memfasilitasi acara-acara kegiatan-kegiatan yang maksiat. Kegiatan-kegiatan yang melawan dan menentang Allah dan Rasulnya. Ini semua mubazir. Musproh semuanya. Maka israf itu ada dua. Membelanjakan harta tidak tepat itu ada dua. Pertama, tidak bermanfaat, tidak bisa dimanfaatkan. Beli sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan. Seperti beli angin misalnya. Buat apa angin dibeli? Angin di sesuatu yang gak bermanfaat atau yang gak bisa digunakan. Atau beli kayu kemudian gak bisa digunakan. Beli apa yang enggak bisa digunakan itu juga termasuk tabdhir. Fi ghairi maudhihi. Yang kedua, membelanjakan harta dalam maksiat. Karena maksiat walaupun bisa dimanfaatkan tapi enggak boleh. Maka sesuatu yang enggak boleh dimanfaatkan, sesuatu yang haram untuk dimanfaatkan, hukumnya seperti sesuatu yang enggak bermanfaat, paham? Sesuatu dikatakan enggak bermanfaat, orang bantah, rokok mana manfaat itu? Kan gitu biasanya. Iya manfaat, tapi kan gak boleh. Ada manfaatnya, manfaat kepada kamu maksudnya, sesuai hawa nafsumu. Bukan kok manfaat secara zat. Secara hawa nafsumu, menyenangkan, ada manfaat. Itu termasuk nau' minan nafa. Tapi itu gak boleh. Maka hukumnya seperti perkara yang tidak bermanfaat. Jadi tabdhir itu ada dengan dua cara. Baik dengan cara, secara zat memang gak bermanfaat, sebagaimana yang sudah pernah kita lewati dalam Jami'ul Ulum. Atau bermanfaat tapi dilarang untuk menggunakan manfaat tersebut. Maka juga sama dalam kategori barang yang tidak bermanfaat. Malah dapat dosa. Itu ya ikhwan. Adapun bukhl nanti akan kita lewati. InsyaAllah. Qala al-ifratu madzmum, melampaui batas tercela. At-tafritu madzmum, demikian juga wat-tafrit, kurang, terlalu bakhil juga madzmum. Al-bukhlu madzmum, wal israfu wat tabdhiru madzmum. Wat tabdhiru, bakhil itu madzmum, israf dan tabdhir juga madzmum. Wat tabdhiru huwa wad'ul mal fi ghairi maudihi, dan definisi kriteria tabdhir adalah meletakkan harta tidak pada tempatnya, dan ini banyak sekali. Kita juga kadang kala lalai, kita kadang pas enggak mikir, kadang kita juga tabdhir. Meletakkan harta tidak pada tempatnya. Karena itulah butuhnya taubat dalam segala kesempatan. Dalam harta kita, kita belikan sesuatu yang mungkin lebih dari kebutuhan. Al-malu fil haram fi ghairi maudihi. Harta yang digunakan perkara yang haram pada selain tempatnya. Qala wa bainal karami wat tabdhiru farqun. Antara derma dan juga tabdhir itu ada perbedaan. Al-karamu syai'un wa tabdhiru syai'un. Derma itu adalah sesuatu dan sia-sia itu adalah sesuatu yang lain. Jadi beda. Ba'dun nasi yuradibu bainal karami wa tabdhir. Sebagian manusia menyamakan, menganggap sama antara sifat mulia dan juga sifat tabdhir. Wa hadza ghalat, dan ini salah. Maksudnya sayangnya itu seperti memuliakan tamu misalnya. Ada tamu, kamu belikan sate, kamu belikan barang makanan-makanan yang enak. Ini enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa, ini bukan tabdhir. Karena ini ikramud duyuf. Pokoknya jangan sampai melampaui batas. Jangan tamu tiga, kamu belikan makanan satu karung. Siapa yang mangan? Siapa yang menghabiskan? Itu namanya tabdhir. Jadi karom, sifat mulia, sifat dharma, ini juga tetap ada batasnya. Ada porsinya. Jangan tamu itu 5 orang, kamu pesankan makanan satu warung, kamu borong semua. Siapa nanti yang makan? Itu namanya tabdhir juga. Jadi juga harus ditakar. Boleh enak, boleh mewah, tapi masih sesuai batasnya. Jangan sampai buang, jangan sampai lebih-lebih. Porsinya juga harus dihitung. Lebih-lebih dikit enggak apa-apa. Nanti bisa dikasihkan tetangga atau bisa dimakan sendiri, dibagi-bagi ke tetangga. Syekh bin Baz ditanya, lebihan makanan kalau diberikan kepada hewan ini enggak takdir. Sisa-sisa makanan dari nasi, dari ini enggak takdir. Makanya anak-anak itu juga nasi-nasi yang sisa itu jangan menjadi dibuang begitu saja, dimanfaatkan. Itu semua nikmat. Satu titik nasi itu adalah keinginan orang lain untuk memakannya. Jadi anak-anak asrama, nasi-nasi sisa, lauk-lauk yang sisa itu usahakan kalau bisa jangan disisakan. Dihabiskan semua, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibuang di tempat sampah, ini nanti tabzir. Cuma ya itu akhirnya kalau dapat sisa makanan sisa terus hanya dimakan terus akhirnya ya kebanyakan makan. Kadang kita itu eman kalau di rumah itu banyak makanan, ah ini sisa. Eman rek, akhirnya kita yang kurban. Berat badan kita yang nambah gara-gara menyayangi makanannya yang berlebih. Jadi harus ditakar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Fahatta law akramahu bi anwa'it ta'am, meskipun sampai seandainya dimuliakan dengan macam-macam makanan, mayakunu tabdiran, tidak tabdir. Tapi ingat tadi syaratnya, jangan melebihi batas. Seperti orang dua kamu belikan makanan orang 10 lebih. At-tabdiru wad'ul mal bi ghairi mawdihi. Mubazir itu adalah meletakkan harta pada selain tempatnya. Dan orang Arab ini ikhwan, wallahul musta'an, banyak juga yang mereka itu tabdir makanan. Kalau makan itu pasti menunya itu pasti lebih. Makanya bersyukur kita itu kadang makan menunya secukupnya itu bersyukur. Kalau di Arab sana itu memang enggak tahu gimana ya. Modelnya makanannya itu pasti kayaknya harus lebih. Sebagiannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rijalan yatakhawwaduna bi malillahi bi ghairi haqq falahumun nar yawmal qiyamah. Akhrajahu Al-Bukhari min hadits Khawla binti Amir radhiyallahu taala anha. Ini nanti kita baca insyaallah setelah Ramadan, setelah Idul Fitri kita lanjutkan. Karena waktunya sudah habis. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menyampaikan kita ke Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa ini.